7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 23 Maret 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Sederalun dari Sabang yang dilaporkan Aulia Prasetya. Sederalun, seorang pria parubaya yang diketahui bernama Zakaria bin Abdul Latif, 52 tahun, ditemukan tewas tergeletak akibat diduga terserang aliran listrik jeratan babi di kebun Azhar, 43 tahun. Korban ditemukan di Jurung Cat Dama, Gampung Paya Senara, Kecamatan Sukakarya, Sabang, pada Selasa 22 Maret sekitar pukul 8 pagi. Korban ditemukan oleh pemilik warung bernama Nasir di desa Jurung Codama, Gampung Paya Senara, Kecamatan Sukakarya. Pada saat ia ingin membuka warung miliknya, ia melihat di atas meja ada barang-barang seperti tas dan handphone, namun tidak ada pemiliknya. Saat Nasir mengecek di sekeliling warung, ia melihat korban sudah tergeletak di belakang kamar mandi, di mana lokasi tersebut juga terpasang kabel listrik untuk jerat babi. Kemudian Nasir memberitahukan kepada Azhar, selaku pemilik kebun, bahwa ada seorang laki-laki yang tersengat listrik. Setelah Azhar mengecek korban, lalu ia langsung datang ke Polsek Sukakarya untuk melaporkan hal tersebut. Kapolres Sabang AKBP Muhammadun SH melalui Kasareskrim Polres Sabang Ibda Rahmat Esos SH MSI mengatakan, korban diduga meninggal karena sengatan jeratan babi pada saat ingin ke kamar mandi, di mana lokasi jerat babi tidak terpasang lampu penerangan sehingga korban tidak melihat. Kini Polres Sabang masih menunggu laporan dari pihak keluarga terkait tindak lanjut laporan. Pemilik lahan saat ini telah diamankan Satreskrim Polres Sabang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dari Sabang, kali ini ada berita dari Los Mawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Sederalun, Kapolres Los Mawe AKBP Eko Hartanto memerintahkan Polsek jajarannya untuk turun ke pasar guna memonitoring dan mengawasi stok serta harga minyak goreng pada Selasa 22 Maret. Pengawasan ini guna menghindari kelangkaan menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kapolres Los Mawe mengatakan pengawasan ini menindaklanjuti arahan Kapolri terkait ketersediaan hingga pendistribusian minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengawasan dilakukan di seluruh toko penjual minyak goreng dan pasar-pasar tradisional, diantaranya di Pasar Kecamatan Muara II, Blang Mangat, Kota Los Mawe, kemudian di Pasar Kecamatan Merah Mulia, Muara Batu, Nisam, Samudra, Bayu, dan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, yang masuk wilayah hukum Polres Los Mawe. Kapolres menginstruksikan Polsek jajaran agar turun ke pasar di wilayah hukum masing-masing untuk memonitoring persediaan minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah, tujuannya untuk mencegah dan mengantisipasi kelangkaan. AKBP Eko mengharapkan para pedagang tidak ada yang melakukan penimbunan, karena tindakan ini melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Setelah dari Los Mawe, kita beralih ke Bener Meriah bersama laporan Budi Fatria. Sederalun, Nasrullah, 15 tahun, remaja asal Kampung Wihresap, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, pada Selasa 22 Maret sekitar pukul 7 mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Diketahui, remaja 15 tahun ini dirujuk dari Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah ke RSU ZA Banda Aceh karena mengalami luka benturan yang cukup parah akibat tertimpa pohon. Menurut cerita, sebelum kejadian naas itu, Nasrullah membantu orang tuanya memetik buah kopi di kebun. Awalnya, pada Senin 21 Maret sekitar pukul 11.15, sepulang dari sekolah, korban terlebih dahulu singgah ke rumah mengganti pakaian. Usai mengganti pakaian, korban lalu menuju ke kebun yang berjarak lebih kurang 1 km dari tempat tinggalnya. Sedangkan kedua orang tua dan adik perempuan korban sudah terlebih dahulu berada di kebun tersebut. Ketika korban tiba di kebun, langsung membantu ibu dan adiknya memetik buah kopi, sementara ayahnya memotong rumput. Setelah beristirahat makan siang, korban melanjutkan memetik buah kopi. Tiba-tiba sekitar pukul 14, angin berhembus sangat kencang. Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui Kapolsek Mesidah Ibtu Taufik Kurniawan yang dikonfirmasi Serambi FM Selasa 22 Maret kemarin mengatakan, saat angin kencang itu, satu pohon sebesar paha orang dewasa tumbang mengenai bagian kepala korban. Saat kejadian, keluarga korban yang berada di kebun itu sama sekali tidak mengetahui korban sudah tertimpa pohon. Korban baru diketahui setelah dicari-cari oleh orang tuanya saat ingin pulang ke rumah. Orang tua korban sempat berteriak mencari keberadaan korban, sampai akhirnya ibu korban, Ernawati, menemukan korban dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri di kebun itu. Akibat luka benturan yang dialami korban cukup parah, pihak RSUD Muyang Kute merujuk korban ke RSU ZA Banda Aceh. Berdasarkan keterangan yang diterima Kapolsek, korban dirujuk ke RSU ZA Banda Aceh karena di rumah sakit Muyang Kute tidak ada alat CT scan. Korban akhirnya meninggal dunia setelah 3 jam tiba di RSU ZA Banda Aceh. Setelah dari Bener Meriah, kali ini ada berita dari Nagan Raya yang dilaporkan Rizwan. Saudara Lun, Jalan Provinsi Lintas Lami Langka, Desa Drin 7, Kecamatan Tripamakmur, Nagan Raya semakin amblas. Jalan tersebut tersisa 1 meter karena digerus erosi kerung tripa. Informasi yang diperoleh Serambi FM Selasa kemarin, jalan amblas sudah berlangsung lama sehingga semakin parah. Kondisi ini dikeluhkan pengendara dan berharap pihak pemerintah Aceh segera melakukan perbaikan. Titik yang sangat parah amblas atau bodi jalan yang jatuh ke sungai di Desa Drin 7. Titik lain di jalan tersebut, Desa Kabu dan Mondua yang juga berada di Kecamatan Tripamakmur. Camat Tripamakmur Damharius mengatakan Jalan Lami Langka merupakan jalan provinsi. Terhadap kerusakan jalan itu sudah berulang kali dilaporkan pihak Pemkab ke provinsi. Damharius berharap provinsi bisa membantu sehingga akses jalan bawah atau jalan elak itu tidak terputus. Damharius juga mengaku pihaknya bersama aparatur desa pada Senin siang telah menimbun darurat di samping badan jalan sisi sebelahnya, sehingga jalan itu bisa dilintasi kendaraan yang selama ini akses jalur penduduk. Penanganan darurat menimbun pasir, namun kondisi ini dipastikan hanya bersifat darurat, apalagi kawasan Tripamakmur merupakan daerah yang sering banjir. Setelah dari Nagan Raya, kita beralih ke Semelu bersama laporan Sari Mulyasno. Saudara Lun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semelu bersama Pos Sar Semelu, personil Polsek Tepah Barat, Koramil Tepah Barat, dan masyarakat melakukan pencarian seorang remaja berstatus pelajar atas nama Farhan, 14 tahun. Korban Farhan dilaporkan tenggelam saat sedang mandi laut bersama teman-temannya di kawasan pantai Desa Awe Sebel, Kecamatan Tepah Barat pada Selasa 23 Maret sore. BPBD Semelu maupun personel Pos Sar Semelu saat ini masih berada di lokasi kejadian membantu melakukan pencarian korban. Sementara itu PLT Kalak BPBD Semelu Zulfadli menerangkan kronologis kejadian. Korban saat itu mandi laut bersama teman-temannya. Untuk membantu pencarian, turut juga diturunkan perahu karet guna menyusuri pesisir pantai di seputaran lokasi kejadian. Setelah dari Semelu, kali ini ada berita dari Singkil yang dilaporkan Dede Rosadi. Saudara Lun, peneliti dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Ambo A. Aziz, berharap Pemkab Aceh Singkil memperhatikan situs kota Singkil Lama, karena di Singkil Lama ada peninggalan budaya yang mengandung nilai penting dan luar biasa. Di sana ada nilai sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan agama. Nilai penting itu perlu dijaga, dilestarikan, dan dilindungi, supaya bisa dipelajari dan berguna di masa kini juga mendatang. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mengatakan penelitian tersebut menunjukkan Singkil lama memiliki sejarah emas pada masanya. Ia berharap penelitian lebih mendalam kembali dilakukan sehingga dapat mengungkap semua fakta sejarah Singkil lama pada masa lalu. Pemerintah daerah dipastikan memberikan dukungan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian Yayasan Warisan Aceh Nusantara atau WANSA menambah daftar sebutan untuk Singkil lama sebagai jalur rempah. Sebelumnya Singkil lama kerap disebut kota yang hilang. Alkisah, wilayah Singkil sendiri awalnya berada di sekitar gelombang kota Subulus Salam saat ini. Ada juga yang menyebutnya dekat Muara Beruk, yaitu Singkil saat ini. Pada masa keemasannya, Singkil lama menjadi kota pelabuhan maju. Setelah terjadi peristiwa Geloro atau semacam tsunami, sekitar pertengahan abad ke-18 berpindah ke Singkil lama yang terletak di sebelah barat Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi itu kini berada di dekat mulut Muara Singkil lama, juga dekat dengan desa Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru. Pasca hantaman tsunami, kejayaan Singkil kembali didirikan, namun jelang akhir abad ke-18, lagi-lagi Geloro menghancurkan kota. Akhirnya penduduk yang tersisa pindah ke desa ujung dan terus menyebar ke desa lainnya. Itulah yang kemudian menjadi landscape atau bentangan alam Singkil pada masa ini. Sejarah tidak pernah tuntas, harapannya penelitian lebih lanjut terus dilakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Menko Erlangga. Krisis mengajarkan untuk membuka peluang untuk mengakselerasi transformasi dan reformasi. Saudara Lon, di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini, Indonesia tetap optimis bahwa pemulihan ekonomi nasional akan terakselerasi dan tumbuh lebih baik pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook pada Selasa 22 Maret mengatakan, dengan berbagai kondisi tantangan dan peluang yang ada, ekonomi Indonesia pada tahun ini diprediksi tumbuh di atas 5,2% YoY. Berbeda dengan tren penurunan pemulihan ekonomi global, ekonomi Indonesia justru diharapkan lebih baik. Menko Erlangga menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, pemerintah terus berupaya membangun ketahanan kesehatan baik dalam infrastruktur, SDM, maupun industri kesehatan. Pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier efek yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Komitmen terhadap perbaikan sistem kesehatan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi risiko di masa mendatang. Selanjutnya, dari sisi ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui berbagai strategi. Di sektor energi, Menko Erlangga menerangkan bahwa krisis energi dunia yang terjadi saat ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru terbarukan atau energi bersih. Saudara Lon, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Siasat Radio Ukraina saat invasi Rusia dari radio hiburan menjadi siaran perang. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lon, stasiun radio lokal Livska Kivilya di Ukraina Barat mengubah output siarannya secara dramatis sejak Rusia menginvasi negara itu. Dilansir dari AFP, hal pertama yang dilakukan staf adalah mengurangi program hiburan dan meningkatkan liputan perang untuk puluhan ribu pendengarnya. Volodymyr Milnik, pembawa acara berusia 28 tahun di Livska Kivilya mengatakan, ini adalah stasiun radio hiburan dan musik, tetapi pihaknya merubah dengan memperbanyak berita karena warga membutuhkan banyak informasi saat ini. Di siaran radio stasiun baru di Lviv, sebuah kota 80 km dari perbatasan Polandia, di antara hits pop Ukraina, Milnik dan rekannya Andriy Antoniuk mencairkan suasana dengan menyindir konflik tersebut. Bertahun-tahun sebelum Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari kemarin, stasiun itu sudah pernah sekali berfokus ke perang. Staf sempat mengubah program mereka pada tahun 2014 ketika Moskow mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina dan mendukung separatis di timur negara itu. Dalam perang 24 hari, stasiun radio yang telah mengudara selama sekitar 30 tahun itu telah menjadi penghubung yang bahkan lebih penting antara pendengarnya dan pihak berwenang dibanding apapun. Sebelum perang itu membual antara 300 ribu dan 400 ribu pendengar per hari. Angka itu kini berlipat ganda. Para pendengar itu disuguhi berita tentang penutupan sekolah dan juga situasi kemanusiaan di kota. Mereka juga mendapatkan pembaruan tentang pertempuran sengit di selatan dan timur negara itu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 23 Maret 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.